seperti dulu. Kau yang dulu ku kenal sangat mencintaiku. Tutur bahasamu tak semesra dulu. Kau yang dulu ku kenal sangat sayang padaku. Time.